di malam yang indah seperti ini. Ho ho bulan, tolonglah sampaikan aku telah lama menunggu kedatangannya. Ingin ku tunjukkan kepadamu betapa mesra dan manisnya kasihku. Janji kepadaku akan datang di malam yang indah seperti ini. Hehehe bulan, tolonglah sampaikan aku telah lama menunggu kedatangannya. Ingin ku tunjukkan kepadamu betapa mesra dan manisnya kasihku, betapa mesra dan manisnya kasihku.